وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، التوابع 13 توابع. وأما التوابع فسيأتي بيانها في المجرورات. Adapun توابع akan datang penjelasannya pada majrurat. Saya ambil kalimat yang dijar, isim-isim yang dijar. Di semuanya ada 13 ya, mansubah dan asma. Saya ada 12 kesimpulannya di sini. Khulasatu al-asma'il mansub, kesimpulan ringkasan isim-isim dinasab. Yang pertama, saya terakhir tadi, al-maf'ulu bih. Yang terakhir, antum sekarang. Apa maf'ul bih? Maf'ul bih wa ismun dalla 'ala man wata'a 'alaihi fi'l. Ismun wata'a ba'da fi'l ma'lum wa dalla 'ala man wata'a 'alaihi fi'l. Contohnya, ada cari contoh lain. Kacau Muhammad. Maaf, kita bagi yang dua, zahir dan dhamir. Apa zahir? Mendak. Ada dan ada. Dhamir. Dhamir. Wa badalla 'ala ma'iyyin biduni biduni mana mana bang zahir mana bang zahir biduni qarina ada pemainnya madal 'ala ma'iyyin bi qarina bi qarina takallum taqallum wa idah sitra la bolle dan maf'ul li ajli dan ajli nah ismun yukam bayan sabi husulil fi'an. Contohnya, contohnya zurtu muhammadan hubban lahu. Nah, zurtu muhammadan hubban lahu. Al maf'ul fi hendak bayan maf'ul fi sebenarnya maksudnya zaman zaman wajah makan bahwa ibnu Nukairu dibayani zaman zaman yang fi'li atau makan. Naam, ismu Nukairu dibayani zaman yang fi'li atau makan. Ini dari kemudian pasti lagi ismu bar zaman atau bar makan. Jika kami dibayani zaman fi'l dhorf zaman, ini kami bayani makan dan fi'l bahwa dhorf makan. Contoh dhorf zaman indak sumtu yawman ahadina. Contoh dhorf makan yawmal khamis akhi Muhammadun yawmal ustaz. Kemudian al-maf'ul mutlak. Bisa apa? Ismun yudkar. Taki dan bin. Ismun yudkar. Taki dan bin. Ada di. Ada di. Dan bayan dan nawa'i. Ismu yudkar ta'kidin fi'ni au bayanan bi'adadi au bayanan nawi. Contohnya sama tadi ta'kidil fi'l selain yang di sini ya. Yang lain mirip-mirip enggak apa-apa ini. Lebang sedikit tunggunya kali ini. Nasartu nasran. Nasartu nasran. Sarta aliyan nasran. Bayinan nu'i. Contohnya. Nasartu nasratan. Bayanan di naw'i. Bukan adatnya, naw'i. Nasortu. Nazartu nazratan syadidan. Berikutnya bayanannya ada di. Nah, kalau itu hal al-hal ismun yudhkaru li bayani hay'at al-fa'il al-maf'ul bih. Nah, ismun yudhkaru al-fa'il. Nah, ismun yudhkaru bayani hay'at al-fa'il al-maf'ul bih hina usul al-fa'il. Contoh bayani hay'at al-fa'il. Jaa Muhammad Rahman. Jaa Muhammad Rahman. Walihai lihayatil maf'ul. Merangkan hiya'an maf'ul. Sebenarnya bayinan lihayatil maf'ul. Maf'ul asli. Hal untuk maf'ul. Sahibul halnya maf'ul bih. Kalau tadi contohnya sahibul halnya fa'il. Sekarang datangkan contoh sahibul halnya maf'ul bih. Sahibul halnya maf'ul bih. Bukan uangnya jumlah sembilan jumlah. Jaro jero, lazim. Cari bilang tadi. Oh, yes. Apa itu? Hal ini maksudnya? Ya hal. Hal. Ya, sebelahnya. Sallal waladu jalisan. Itu hal dari fa'il. Sahibul halnya fa'il. Pertanyaannya sahibul halnya maf'ul bih. Qara'a Ali das. Sebelahnya. Nah, itu Muhammad dan jalisan. Jalisan hal dari Muhammad. Ada hal terbagi dari tiga. Ada hal musfada, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tamyiz, ada tamyiz. Ismun yudhkar ish? Dibayan apa? Ismun yang disebutkan untuk menjelaskan apa yang belum jelas. Ismun yudhkar ba'da ismin mubham li waddihahu na'am. Ismun yudhkar ba'da ismin mubham li waddihahu. Ada berapa macam tamyiz? Mumayyiz berapa macam? Apa? Tamyiz ada berapa macam? Tamyiz apa? Berapa? Dua. Yang pertama. Sini, lihat sini. Malfu' dan malfu'. Malfu' apa kata lain malfu'? Tamyiz apa? Mauf. mufrad nah manfur jism. Setelah apa saja kami jism mufrad manfur sebelahnya lihat mufrad tadi sebelahnya sebelahnya orang kan dia tahu saya sebelah asmaul kail asmaul wasan asmaul wazan asmaul dan dan dan bilangan bintang kita adapun malahul ada berapa macam atau tamyiz jumlah berapa macam anak mankul dan wiru mankul contoh yang mankul mankul anta ahsan minni jasadan anta ahsan minni jasadan mankul an tada contoh yang wiru mankul billahi darhu farisan billahi darhu farisan farisan sebagai tamyiz yang sini maknanya penggunanya biasa untuk apa? Ta'ajjub untuk menunjukkan makna ta'ajjub lillahi darruhu farisan lillahi darruhu taliban lillahi darruhu muhandisan dan seterusnya dan kagum lillahi darruhu farisan kagum dengan apa? Kepandian yang dalam berkuda. Ba'dal wali bi makna ma'ah ya dulla ala syai hasala bi musahabah contohnya ja'a jitu wal jabal jikuan cembana mustathna dengan illa apa keadaan mustathnanya ada berapa keadaan misalnya idakana tamat mujab yang pertama tam apa itu tam apa itu mujab apabila ya tamat apa itu makna tam? Ya? Apa makna tam? Maksudnya apa? Wajib disempurnakan. Wajib disempurnakan. Yang lebih jelas lagi, ungkapan lebih jelas apa makna tam? Sempurna. Sempurna. Di sini ini maksud apa? Sempurna. Kapan dikatakan tam, kapan tidak tam, apa bubitnya? Dinasob. Kalau dinasob berarti tam. Maro'aitu illa Muhammadan berarti tam, dinasob. Setelahnya, apa itu tam? Setelahnya, disebutkan mustatsna. Nah, disebutkan mustatsna minhu. Makna tam di sini adalah dzikrul mustatsna minhu. Apa makna mujab dan sebelahnya? Apa makna mujab? Sebelahnya lagi? Tidak diawali oleh. Tidak diawali oleh apa? Ma. Kalau penafian. Nama. Penafian atau apa? Sebenarnya. Atau yang serupa dengan penafian. Apa itu yang semisal dengan penafian? Misalnya Laisa. Laisa penafian. Sebelahnya yang serupa dengan penafian apa? Apa? Ilah. Ya, sekarang kita dalam pembahasan ilah ini. Konsisten dengan ilah. Sebelahnya lagi? Nahyun atau istifham. Nah, nahyun atau istifham. Yang serupa dengan nafi yaitu apa? Nahyun atau istifham. Larangan atau pertanyaan. Nah, ini yang pertama. Keadaan yang pertama mustatsna dengan ilah. Itu mustatsnanya tamujab. Disebutkan mustatsna minhunya dan tidak didahului oleh nafiyun atau yang serupa dengan nafi. Nahi atau istifham. Maka dia wajib di nasab. Qomal qomu illa zaidan. Dan yang kedua tidak kena taman manfian. Apa keadaannya kalau seperti ini, hukumnya apa? Wajib nasab atau wajib bijar? Wajib biasa nasbu boleh tiba. Nah, boleh nasab, boleh diitsba, mengikuti mustatsna minhunya. Gadak nah, bayar. Keadaan yang ketiga. Silakan anak Apa yang makna najis? Tidak disebutkan misalnya. Nah, hukumnya? Ya, sesuai dengan hukuman sesuai dengan amil. Nah, sesuai dengan amil sebelum ilah. Contohnya? Maaf, sabar. Illa illa nah, ma rasaba illa aliyun. Nah, mustatsna dengan ghair siwa hendak marfu atau mansub atau majzum. Mustatsna dengan ghair siwa. Marfu atau majzum atau apa? Mijar sebagai apa? Nah, masya Allah sebagai mudhafun ilaih. Mustatsna dengan khala'a hasya dak marfu atau majzum atau apa? Sama mansub bisa. Ya. Kalau mansub sebagai apa berarti ada istitsna'nya? Hah? Fi'il kalau majrur. Nah, kecuali kapan? Nah, boleh masuk boleh majrur kecuali sebenarnya kecuali apa? Kalau kemasukan ma ma apa? Ma ma mestika mas dari ya nah di sini sudah mana api ya kita pengennya insyaallah lebih tepat ma mas dari ya ma mas dari karena nama masih yang khusus masuk dafi kalau ya. Mana api ya masuk juga pada isi masuk juga pada huruf kalau mana api ya lebih tepat mana ma mas dari ya yang khusus masuk pada fi'il. Nah, munculnya juga kemasukan mama sariyah, maka mustatirnya harus dinasab. Karena mama sariyah tidak masuk kecuali pada fi'il. Dan khabar kana marfu atau majrur? Khabar kana marfu atau majrur atau apa? Khabar kana. Marfu bukan majrur. Khabar kana ini marfu atau majrur atau apa kan? Atau majzum atau apa? Marfu ya. Contohnya? Istighfar. Baru di sana. Karena karena Muhammad dan Nabi. Mana ukurannya? Karena Muhammad dan Nabi yang Nabi. Kalau jawabannya yang kedua cocok dengan jawabannya. Oh, berkata apa man? Mansub yang benar man? Mansub nah, karena Muhammadun Nabi yang benar. Bukan marfu ya? Yang marfu isimnya. Ya kalau kabarnya mansub. Khabar inna mufrad atau ghairu mufrad? Ndak. Khabar inna. Mufrad atau ghairu mufrad? Khabar inna. Ya, oke, betul. Nah, bisa. Masyaallah. Contohnya mufrad. Contohnya ghairu mufrad. Inna Muhammadan fil baiti. Inna Muhammadan fil baiti. Nah, ghairu mufrad. Nah, ada yang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur bi dzarf. Ada yang belum jelas tentang ini mansubatul asma? Biasa ditanya baru kita jelaskan. Apalagi kalau disuruh. Jadi tamrin ini Al-Qur'an wa al-mansubat ini sebutkan jenis-jenis isim nasab yang datang. Hanya 30 ya. Wajibul mansub. Hari ini diperiksa ini ya, insyaallah. Jadi susah ya. Hari kan. Contohnya saya ra'aitu Rasulullah. Isna Rasulullah sebagai maf'ul bi. Ya. Rasulah yang mansub kan terangkan yang mansub-mansub saja. Jenis Rasulnya sebagai apa dia? Rasulullah, Rasulah maf'ul bi. Contoh kedua misalnya innal ma'a tahurun. Yang mansub yang mana? Al ma'a sebagai isim inna. Ini seterusnya. Ada PR dikumpul. Ya ada. Kapan dikumpulin bisa? Hari apa kayaknya? Hari Rabu. Kenapa? Kalau bisa enggak apa? Iya, berarti mulai besok. Bisa biasanya kalau belum siap ya, Pak. Sebagai kita.